Kaulah yang pertama menjadi cinta. Akhir lewat bunga seluruh cintaku untuknya. Bunga terakhir ku persembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Bunga terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan, takkan pernah apa cinta ini sungguh berarti. Betapa terjaga selama tinggal kasih. Kau telah pergi selama. Sebagai sahabat.